Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli robbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi bin nadruh musilatilil hadratil aliyah amma batu al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh yang saya taati, hadirin wal hadirat pengajian rutin yang saya muliakan. Ya, mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang beliau mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu ta'ala anhu, dengan harapan semoga pengajian ini diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pengajian ini benar-benar didukung, dijangkung oleh beliau, guru rohani kita, mu'alif sholawat wahidiyah. Mari kita fatihah kepada beliau, khususon Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu ta'ala anhu. Mari dengan sungguh-sungguh agar benar-benar banyak manfaat yang sebesar-besarnya, walaupun nanti di sana sini pesimis, karena begitu. Mari, yang penting kita makmum di belakang beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya muliakan, sesuai pengajian ingkang riyin, ini kita baca famar al-kauna walam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad awazahu wujudul anwari wa hujibat anhu shumusul ma'arifi bisuhubil asar. Jadi dawuh ingkang dipunaturaken kang ngajen kang riyen, dadi sapa wonge sing melihat, yang melihat al-kaun, dadi famaro al-kauna, dadi kaun iku ndeleng makhluk, ndeleng kehidupan, melihat dirinya kaya, melihat dirinya miskin, ngeten nggih, ndeleng rezekine akeh, deleng rezekine didik, niki sing ana njaba, sing ana njero, deleng awake kuat, deleng awake kok pinter. Dia melihat dirinya, "Oh, aku kok sehat? Utawa aku kok loro-loron?" Al-kaun makhluk. Tapi walam yashhadhu. Maksudnya apa? Bareng wis eruh kaya ngoten iki, dadak atine ora sadar, gak nyadari. Apa gak nyadari apa? Bahwa di dalamnya itu Allah sing nyiptakno. Dia tidak menyadari lek Gusti Allah ini yang menghendaki. Nah, waktu itu dia gak nyadari sama sekali. Au indahu, au qablahu, au ba'dahu. Maksudnya, apa iku sebelumnya, apa di sampingnya, apa sak durunge, apa sak wise, kok gak ngerti, ngoten nggih. tidak melihat bahwa itu Allah menciptakan. Contoh, jenengan usaha di zaman ini sulit, terus ekonomi ini rendah, terus panjang lali, iki ngono Gusti Allah sing gawe. Lek aku ngersula padha karo ngersula nang Gusti Allah. Lah lek aku iki murang-muring berarti ya murang-muring nang Gusti Allah. Kalau aku sabar, berarti aku sabar marang ujiane Allah. Kalau aku malah syukur, berarti aku syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Niki sing dimaksud. Jadi gak ngerti kaya ngoten niku. Padahal Gusti Allah sing nyiptakno. Contoh mana? Ana wong sekolah sukses, sakit iso dukung ngene iso lunga haji. Tapi lali karo Gusti Allah. Sehingga rumangsa lho aku lunga haji usaha-usahaku dhewe, aku dodol ngene laris lancar. Nah iki kan usahaku dhewe. Dia lupa kalau itu Allah yang nakdirkan. Atine gak kerasa. Akhirnya di aku, lah kok ngaten iki nggih. Utawa wong sehat. Dia sehat lupa, lek sehat iki sing nyehatna Gusti Allah. Rumangsa hasil usaha, rumangsa hasil diet atau rumangsa hasil macam-macam. Lali lek iku teko Gusti Allah. Walhasil dia tidak ingat Allah sama sekali. Baik itu di sampingnya, au indahu, au qoblahu, apa sadurunge, sebelumnya atau au ba'dahu, atau sesudahnya. Dia gak eruh. Luwang sing kaya ngeten iki didhawuhkan yaitu maka wong iku adalah buta. Atine picik hadirin. Dia tidak tahu adanya sinar cahaya. Gak menyadari bahwa kabeh iku ciptaan. Lali lek kabeh iku ujian. Lho kok ujian gimana hadirin? Wong kula jenengan lahir kan ora nggawa apa-apa to. Asali dari setetes air yang hina. Terus diciptakno kali Gusti Allah. Innama amruhu iza arota syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Terus didadekno menungso. Asalnya kan tidak miliki nopo-nopo tuh hadirin. Terus saiki diparingi kelebihan. Sing mujadai mempeng diparingi mujada. Sing ibadai mempeng rumongso ibadah. Iso sholat sunnah, iso sholat jamaah. Dia lupa lek ngono ku sing ngersakno Gusti Allah. Dianggap teko awake aku ku oleh aku mempeng, aku kuat, aku ibadah, aku iso poso. Lali lek iku teko Gusti Allah berarti gak bila. Gak ngetrapno ilmu bila. Kita terus mudi hadirin wal hadirat. Iling karo Gusti Allah gitu apa lali terus gitu loh. Nah termasuk kalau panjang ngaji niki ya mestine ya kudu iling. Kalau ndak dikendaki Allah ndak mungkin saya duduk di sini. Kalau tidak dikendaki Gusti Allah, tidak mungkin saya bisa bicara ngaji kok ngene. Mesti ini hati kudu ngoten. Lek mboten ngoten mesti di aku mangke. Bagiku ngakune ku secara jelas utawa ngakune secara samar hadirin lan hadirat. Awas hati-hati sing badhe naik haji ya ngono. Jangan merasa lek panjang nanti lunga haji sebab usaha dhewe. Ya harus syukur kepada Allah, aku dikendaki oleh Allah. Terutama saya sekeluarga dan Bapak Rosali sekeluarga. Ini harus hati-hati. Kita tidak ada apa-apanya. Sing jenis makhluk itu orang iso apa-apa. Lalu orang iso apa-apa ya balik no ambil sing duwe Gusti Allah. Lo jangan hilangkan perasaan ngaku itu dok wis. Sebab iman itu orang iso mlebu lek iso ana rumangsa aku ndek jero ni hati. Maaf ini ya ini terutama saya sendiri. Nah, atau lo jenengan di fitnah orang, ini maaf terutama diri saya sendiri. Di lokno wong, digunjing orang, dihujat orang, dijauhi orang. Nah, harus tembus nang Gusti Allah. Sudah, tidak usah dibicarakan, sudah cukup sekian saja sudah. Harus sadar ini adalah banyak hikmahnya. Allah yang menghendaki. Au indahu apa di sampingnya? Au qoblahu atau au ba'dahu? Ba'dahu. Sesudah atau sebelumnya. Nanti kudu eling kabeh. Harus sadar, ora ono apa-apane. Karena itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Lek nganti ora sadar koyo ngoten, didawuhkan kalian Usenaif, Sonef ngomong itu hatinya buta ini. Orang itu hatinya buta. Mengapa kok buta? Dia tidak sadar bahwa itu adalah makhluk wujud ujian ono, sugi ono, melarat ya ono, loro ono, waras ya ono, bahagia ono, susah itu juga ada. Itu adalah ciptaan Allah. titik wis gak usah macam-macam. Iku gane ndek jero ati. Lah kebenaran jenengan iku wis gak duwe loro-loroan. Aja nganti ngersula, silakan akal ikhtiar, tapi ati kudu diperangi. Aja ngersula. Itu Allah yang menciptakan. Lek nganti ngersula menunjukkan butanya mata hati kita. Berarti ati kula panjang iki wuto, ora ngerti lek iku kabeh ciptaan. Toh urip ana donya adalah tempat ujian. Mulane hadirin yang saya muliakan, lek menungso ngalahno musuh teko jaba niku gampang. Ngalahno musuh teko jabane awak gampang. Tapi menungso iku gak iso ngalahno musuh sing ana ning jerone awak dhewe. Maka kata bijak mengatakan orang besar adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Nah, wis iso ngalahno awak dhewe, dia akan menjadi orang bijak, maksudnya ngoten. Lalu kalau panjang mung pintere ngalahno liya, ngalahno setan. Iki waya ibadah ku tak ibadah kuat, waya ngaji aku tak ngaji menang terus itu. Tapi dia lupa ndak bisa ngalahno awake dhewe. Isik rumangsa teko aku. Ndak merasa itu bilah datang dari Allah. Ini akan terjerumus. Sebab ribuan ulama-ulama niki kalah karo awake dhewe. Ribuan wong alim lan ahli ibadah niki terjerumus sebab gak iso ngalahno awake dhewe. Lah ngalahno awake dhewe itulah yang disebut jihadul akbar. Mulane suatu saat Kanjeng Nabi niku mari teko perang, sahabat wis payah banyak yang mati, ada yang luka. Dadak Kanjeng Nabi matur, "Raja'na minal jihadil asghar." Sahabat, kuwi baru pulang dari perang cilik. Sahabat padha kaget. Perang cilik kados pundi ya Rasul? Ya, iku ngono sik perang cilik. Walaupun banyak orang yang mati, darah bergelimang, darah mengalir dari tubuhnya membasahi padang pasir, iku sik perang cilik. Andaikan perang dunia nuklir meledos ratusan ribu bahkan jutaan menungso mati, itu masih perang kecil. Karena kalau sudah kalah entek ono dunia selesai. Terus-terus apa? Kita perang dari perang kecil, pulang dari perang kecil. Ilal jihadil akbar. Sekarang kita akan menghadapi perang gede. Terus sahabat matur, nopo perang gede niku ya Rasul? Jihadun nafs. Perang melawan dirinya sendiri. Sopo sing menang karo dirinya sendiri, walaupun dia orang miskin, walaupun wong melarat, walaupun asali gak ibadah, le iso ngalano awake dhewe, orang itulah kekasih Allah. Ya wong iku lho waline Gusti Allah. Jadi kalau jenengan dadi waline Allah apa enggak iku tergantung teko jenengan dhewe iso ngalano awake dhewe mboten ngoten to. Lah kalau panjenengan tambah makmur, tambah mulia, tambah keramat, tambah ke ilmune, tambah ke pengaruhe tapi gak iso ngalano awake dhewe, justru merasa wah tambah merasa gitu. Apalagi sampai sewenang-wenang nyalah noong dia rumangsa bener. Ini kan lah jauh hadirat-hadirat. Jadi sing iso ngalahno awake dhewe ya ikulah wali. Karena dia akan menemukan Tuhan di dalam dirinya. Ini mulanya dawuh yang selanjutnya dalam Al-Qur'an. Ini didawuhkan ulin dzuru madza fis samawati wal ardh. Perhatikanlah. Tolong perhatikan. Kejadian apa sing ana di langit lan ana ing bumi, tolong perhatikan. Maksudnya ya apa? Lek wis eruh keadaan di langit, keadaan di bumi, kejadian sing ana di awake, kejadian yang menimpa dunia ini, hadirin nggih. Ya ana sing elek, ana sing apik, ana sing melarat, ana sing sugih, ana sing loman, ana sing medit. Jangan kau kecam orang itu. Walaupun orang itu jelek, aja dilek-lekno. Duwe tangga medit aja gunem. Kulin dzuru madza fis samawati. Perhatikan sing gawe iku sapa, gitu lho. Kebetulan panjang duwe kanca mabuk-mabukan, jangan dikecam, jangan dibenci, justru dikasih sayangi, diingatkan pelan-pelan, tiap malam didongakno, aja dibenci. Engko nulari hadirin-hadirat. Lek sampean benci wong medit, gak suwe sampean dadi wong medit. Lek panjenengan benci wong sing nakal, gak suwe sampean dadi wong nakal. Bila perlu lek sampean gak nakal, nurun nang anak-anak kula sampean. Saken anak-anak kula jenengan gak duwe salah, gak duwe dosa gara-gara wong tuwa duwe kelakuan ndak melihat keadaan kabeh sing nyiptano Allah. Lek ono elek dikecam, lek ono wong ngene dicaci maki, akhire awak islamet tapi nurun nang anake. Ini makanya banyak mungkin kita hati-hati tapi anak-anak kita sing nakal. Mbok mungkin kula jenengan gelem koreksi, bae sampean tau benci wong gak duwe. Lek sampean benci ambek wong melarat yo dadi melarat ngene. Siap-siap untuk miskin kula jenengan. Lek sampean donya ku aku turun sampean besok sing melarat. Tolong. Kulin duru madza fis samawati wal ardh. Jadi omnok sing langit maupun di bumi harus tahu itu. Maksudnya kuduro ya Allah, ini maksudnya ro Allah fi kulli syai'in. Maksudnya apa ae sing ana di langit di bumi iku delengen. Sopo sing ngobahno burung bisa terbang itu? Delengen dek tumbuh-tumbuhan bergoyang. Sopo sing goyang itu? Angin Pak, sopo sing gawe angin? Sopo sing ngirim angin? Tolong perhatikan. Jenengan melihat ana daun rutuh siji, sopo sing ngrutuno? Kulin duru madza fis samawati wal ard. Ayo perhatikan. Kita kan masa bodoh nggih. Nah, kita dibenci orang. Kulin duru madza fis samawati wal. Perhatikan, sing benci ku sakjane sapa sing gerakno? Jangan kau balas. Ingat. Sing benci jangan kau balas. Balaslah dengan kebaikan, dengan doa, dengan mujahadah. Sebab maksudnya diwales tetap tidak akan menghentikan kebencian itu. Kita harus sadar ini. Hadir. Walaupun kita sering kalah dengan dirinya. Gak legole, gak bales. Tapi dalam pengajian ini, ayo. Kita iso ngalahno awak dewe-dewe. Siapapun yang menjatuhkan kita, siapapun yang membenci kita, tidak ada rasa benci di hati kita. Cek ono bedane hadirin wa hadirat. Jangan kita ada anjing menggonggong, kalau saman melon jenggong bisa. Tidak boleh. Harus belajar, belajar, belajar, kalahkan dirimu. Inna allaha ma'as sobirin. Sebab Gusti Allah bersama orang yang mengalahkan dirinya sendiri itu. Karena dia sabar. Hadirin, maaf ya. Kulo jenengan wis ngono apa durung hadirin. Lalek durung, ya mujadah ya sing tenangan, sing temen. Ya sayyidi ya Rasulullah. Sing boten apal niku diwaca saben dina. Enggak suwe kok pak. Enggak suwe kulo panjang badhe dipanggil oleh Allah. Gak suwe padha mati nih kabeh panjen. Padahal kula panjen mati nggawa dosa akeh hadirin hadirat. Nah, kados pundi kula panjenengan? Alasannya wis tobat tapi dia ndak mampu mengalahkan diri kita masing-masing. Tolong ini bilah, ilmu bilah itu ya ya begitu itu. Karena harus begitu. Jadi wong sing ngetrapno ilmu lilah bilah itu punya tondo-tondo. Satu, dia tidak pernah membalas bila disakiti. Dia hanya pasrah kepada Allah. Dia hanya menghindar, bahkan dia hanya memohon. Bila perlu kalau tidak kuat, ya nangis. Tapi nangis bukan untuk mencari simpatik hadirin. Awas air mata tipuan itu, air mata buaya. Hanya mencari simpatik, hanya mengemis dikasih orang. Jangan. Toh kalau menangis dia hanya kepada Allah. Dia hanya merasa lemah di hadapan Allah. Karena apapun manusia adalah ciptaan. Tiada manfaat dan tiada mudharat. Ini hakikat. Ingat hakikat menungso gak ono manfaate yo gak ono mudharate. Karena itu ciptaan sama dengan diri kita. Tapi kalau syariat ya sing kuwasa yo gak iso manfaat, sing kuwasa iso mudharat. Mulane kudu apik karo sing kuwasa. Maksudnya sing kuwasa itu dengan pejabatnya atau dengan pimpinannya. Tapi hakikat tidak ada manusia yang manfaat dan mudharat. Hanya Allah titik. Tapi kalau syariate ya sing kuwasa mesti sing yang berkuasa itu mesti bisa mensyafaati. Ini hadirin. Jadi kulin dulu madza fis samawati wal ardh. Tadi kudu deleng niku. Mulane kula jenengan gak iso sabar malah anarkis. Itu karena tidak melihat itu. Walaupun tangan kanan Al-Qur'an dipegang, tangan kiri Al-Hadis dipegang, tapi lek atine sik budhek kaya ngoten, Al-Qur'an ora iso manfaati niku hadirin-hadirat. Al-Qur'an ini gak bisa merubah sifatnya. Al-Qur'an dan hadis yang dipegang gak bisa merubah tindak tanduknya. Mestinya lemah lembut, rahmatan lil alamin malah beringas gitu hadirin. Nah, kalau sama ngono apa durung, apa terus mundi. Nah, harus diperhatikan. Mulanya waqidiyah itu ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf itu ilmu adab. Ilmu adab itu ya ilmu toto kromo. Toto kromo marang Gusti Allah. dalam pengajian yang lalu kan gitu toh. Sehingga di dalam totokromo itu ada dua kekuatan iman. Ya iman ijtimaiyah, yaitu punya adab dengan sesama makhluk. Yaitu adab ijtimaiyah, totokromo karo sesama makhluk. Ya karo menungso ya totokromo, karo sing dhuwur ya totokromo, karo bawahan karo sak nisore dia totokromo. Mengapa? Krono gak merasa di atas. Lah wong gak sopan kan karena merasa awake dhuwit unggul to nggih. Sehingga besak nisore iku sewenang-wenang. Lalu kalau panjang merasa nak nisor pasti sopan terus dimanapun. Dengan atasannya ya sopan, dengan bawahnya ya sopan. Ini ijtimaiyah. Terus imaniyah, adab secara imaniyah. Iki totokromo marang Gusti Allah. Dia senantiasa merasa nol, merasa tidak mampu. Apa yang ia lihat itu pemberian Allah. Melihat apa yang terjadi sembarang bunda, awak iloro-loron, ngersulo diilangi. Mengapa? Karena roh Allahu fi kulli syai'in. Dia itu memandang kape Allah ini. Nah, merasa memandang kape Allah, gini ku sing jenenge iman. Iman hakul yakin. Lek nganti mati niki digowo. Insyaallah wahum fuqaraul arifin, orang-orang yang demikian adalah mulukul akhirah, adalah rojo-rojone akhirat, wahum mulukul. Ya, dan mulukul akhirah wahum fuqaraul arifin. Dadi wong-wong sing koyo ngono iku dadi rojo-rojone akhirat, tapi wong sing iso ngetrapno koyo ngeten niku sak gagah-gagahono akhirat ku sak melarat-melarate wong sing iso ngetrapno ilmu sing kula aturaken kala wau. Inilah ilmu bila. Hadirin yang saya muliakan, mulane monggo kita perhatikan terutama ini ilmu adab nggih. Ilmu adab ini ilmu yang berhubungan dengan tata krama. Jadi apapun sing ono di dere kita, apa yang ada kita temui, apa waktu kita melihat, apa waktu kita mendengar, apa kita merasakan enak, merasakan susah, bahagia, kula panjenengan harus menyadari kabeh iki Allah sing gawe. Kalau aku ngersula padha karo ngersula karo Gusti Allah. Kalau aku syukur, padha karo syukur ana kersane Gusti Allah. Kalau aku murang-muring, ya padha karo murang-muring nang Gusti Allah. Niki penggawean kula njenengan kabeh to nggih. Lale ana wong tuane diurang-uring mawon wis gak duwe tata krama. Ana atasane diuring-uring gak duwe tata krama. Apa maneh ana kersane Gusti Allah yang Maha Agung ini hadirin. Tambah ora duwe tata krama sama suul adab itu namanya. Lah kula panjenengan ana kersane Gusti Allah kan selalu begitu. Gusti Allah diurang-uring, Gusti Allah diperintah dan lain-lain. Hadirin, ini mari kita perhatikan dengan dawuh yang selanjutnya. Ini didawukan, ini yang selanjutnya setelah itu, ini harus kita patri dulu dalam hati kita. Kita paku, muga-muga perasaan itu ono ning jerone hati ini kandel. Sehingga kula njenengan gak ngandelno sapa-sapa. Sing dindelno namung Gusti Allah. Nek mboten ngoten kok sing dindelno liyane Allah. Padahal hati kita la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, berarti aku mengandelno Allah. Tapi lek niki mboten dilebokno nang jerone hati, engko ibadah ana wulan Rejab sing dipandeng dudu Allah, sing dipandeng ganjarane. Akhirnya kula njenengan jagakno ganjaran. Wong jagakno ganjaran ku padha karo gak jagakno Gusti Allah. Padahal la ilaha illallah karena pangeran kejaba Allah. Nah, kita akan masih jagakno makhluk niku to. Wong ganjaran niku ya makhluk, swarga niku ya ciptaan makhluk. Lah sing kula panjenengan padosi kan swarga ganjaran niku to. Ya oleh tapi kudu diterusno. Aku golek ganjaran, aku golek swarga, iki karena Allah, Allah merentah. Bukan karena swargane tapi karena Allah, kudu dililahno. Lek mboten dililahno berarti kula panjenengan ketutup. Mesthi ini kabeh kepada Allah sing digoleki mung Allah, sing diwedani Allah, sing diharapno Allah kok ngali nang makhluk. Lha niku hukume napa niku lek nurut hukum syariat? Ya apa lek nurut hakikat terus piye? Lek syariat mboten napa-napa, tak nurut hukum hakikat. Kula jani melayu teko Gusti Allah, pindah nang makhluk. Bila sangking mereka dalam dawu selanjutnya, mimma yadulluka ala wujudi kohrihi subhanahu. Dibendawakan dari setengah daripada wong sing nunjukna, setengah daripada hal yang menunjukkan sifat kohar, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat kohar, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sifat-sifatnya? Kalau panjenengan itu kaling-kalingan. Ayah jabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Jadi kalau panjang ini sifat setengah teko saking hal sing nunjukno sifat kekuasaan Allah Qohar. Yaitu apabila kita ini kaling-kalingan, terhijab, ati kulo sampan iki kaling-kalingan sehingga gak iso madep nang Allah. Sing ketok makhluk. Padahal makhluk itu sendiri tidak wujud. Nah, maksudnya ngaten. Ini sehubungan dengan bahasan yang tadi. Jadi ini dikuatkan. Jadi mimma yadulluka ala wujudi qahri. Jadi setengah saking sifat kuasane Allah, kula panjenengan iki lek Allah kuasa niku, kula panjenengan iki kaling-kalingan. Padahal Allah Maha Kuasa tapi kok ora ketingal, maksudnya gak ketok niku, atine kok lali kali Gusti Allah. Contoh. Saniki ati kula panjenengan tenang. Suatu saat diterima pekerjaan ana di perusahaan sing gajiane akeh. Lu bareng panjenengan ngelampai pekerjaan sing gajine akeh, sakolo sing ketok niku udah tak bayaran sing akeh, fasilitas sing akeh. Lali lek kabeh iku mang Gusti Allah. Lha niku jenenge sifat sing nunjukno kekuasaane Allah, setengah niku kula panjenengan terhijab karo makhluk. Contoh. Sopo sing amal ing bulan Rajab diganjar 70 di luar bulan Rajab. Ini ada. Sing maca selawat lebih ditikel-tikel ganjarane. Lho akhirnya panjang iki kalau maca selawat tuh sing ketok mung ganjaran itu. Wah, lha lek aku maca selawat iki kok walesane tambah akeh. Dadak lali lek sing diwaca niku tujuane nang Allah. Dadak sing ketok kok mung ganjaran itu. Lho niku termasuk kalau panjang niku terhijab. Dadi mripat batin kalau panjang niku ketutupan alias picek di hadirin-hadirat. Gini iki. Aku lek maca Al-Qur'an sak huruf ganjaran ning ngene sak ngene sak mene sak mene. Terus panjenengan niku gak terus, gak tembus, wis tak waca krana Allah, dudu krana ganjaran. Gak lilah, gak ikhlas. Tapi lil makhluk, ngoten niku wau. Niku termasuk ati kula panjenengan terhijab. Mulane besok niku ana wong sakaratul maut. Niki ujian sing paling gede hadirin hadirat. Lah ujian ini dipun paringaken kali Gusti Allah sesuai dengan kesenengane menungso dhewe-dhewe niku. Lah lek sing seneng ibadah, sing seneng taat, sing seneng tobat iku iblis ya teko. Bareng iblis teko ya nggawa gambare swarga niku mangke. Akhire kula panjenengan tidak didhawuhi menungso, kowe ati mati kuwi gambaranmu swarga iki diuji. Bahkan dalam dawuh Allah menunjukkan surga, Allah dhewe menunjukkan iku lho tempatmu swarga. Lu saat kula jenengan iki ketok swarga dadak atine lali marang Gusti Allah, kepencut karo swarga. Berarti ati panjenengan terhijab karo gambar swarga. Lek nganti mati tetep mati gak eling Gusti Allah, tapi mati eling swarga, ing mongko swarga iku makhluk pun panjenengan hukumi dhewe. Piro wong sing terjebak kali niki lek mboten dielmoni. Mane yo, dalek wong sing sadar kepada Allah, rikala ketok swarga tembus. Bukan itu tujuanku ya Allah. Aku hanya menghadap mencari ridhomu. Aku menghadap karena panggilanmu, bukan surganya. Karena inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya ini kembali kepadamu, bukan kembali kepada surga. Karena aku makhluk, berarti kembali kepada Sang Pencipta. Niki lek wong sadar tembus kaya ngoten. Begitu pula kadang-kadang lu panjang taat kok ketok neraka. Mestinya lek ora kepencut, bukan itu tujuanku. Walaupun ada neraka di hadapanku ya Allah, aku akan kembali kepadamu. Tadi tembus marang Gusti Allah. Niki lek wis sakaratul maut. Sudahlah hadirin yang saya muliakan. Begitu berat kalau kula panjenengan memperhatikan, nggih. Jadi kehidupan ono ing alam dunia sugi melarat, enak gak enak, dihina, dipuji, dicaci maki, didohno atau dirasani di mana-mana namanya, diangkat atau dijelekan, itu hanya kembangnya ujian ono dunia mawon. Gak usah terpencut. Sing diparing keramat gak usah kepencut dengan keramate. Sing diparing hina ojo merasa susah dengan hinanya. Terus berjalan. Mujada terus, itu bukan tujuan. Kembali kepada Allah. Kita masih di perjalanan. Jangan tersandung di tengah jalan sehingga jatuh. Lek jatuh cepat lari, cepat bangkit. Fafiru ilawo, lari kembali kepada Allah. Lek kaya ngoten hadirin, insyaallah kula panjang akan diberi keselamatan dunia walaupun walaupun dan di akhirat juga hadir. Nggih, marilah. Ya maaf saya sendiri agak pusing juga ini anu ne. Napa? Nggih, muka-muka kemawon diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan umat masyarakat, keluarga kita dan diri kita. Kita mohon muga-muga diparingi kekuatan iso ngalahno awake dhewe hadirin nggih. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, opo sing nimpa teng jenengan, jenengan jangan mandek dikgen, terus berjuang terus. Dudu iku tujuane. Terus balik nang Gusti Allah. Oh, kabeh Allah, kabeh Allah. Walaupun berat tapi harus dilatih. Mboten gampang ngetrapno ngoten. Ya lek sugih, oh kabeh iki dunyane Allah gampang. Lek gak ono sing dipangan, gak gampang ati. Atik loro gak ono sing gawe suntik, gak duwe apa-apa. Utang nang tangga ditolak, gak dipercaya. Ayo kepingin sadar ndelok wonge. Terus jangan putus asa. Walaupun begitu pasrah nang Allah Subhanahu wa taala. Karena sing panjenengan pandeng iku kabeh adalah ciptaan. Itu pada itu semua adalah ujian. Saking kersane Allah Subhanahu wa taala. Ya monggo kita donga. Donga kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadai keluarga kita, umat masyarakat, orang-orang yang pernah kita lakukan dosa, zalimi. Ayo kita doano bareng-bareng. Muga-muga diri dan kalau Allah Subhanahu wa taala. Sing boten hafal saya minta untuk dari akan. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Di rumah jangan sampai ninggal mujadah, lembaran terutama jangan ditinggal. Selain 7-17 harus dilakukan. Terutama anak-anak kita, ayo kita dongakno. Karena pergaulan anak-anak kita ini sangat berat sekali. Karena situasi zaman yang global ini maksiat sudah masuk ke HP kita. Maksiat masuk di rumah kita. Maksiat masuk di lingkungan kita. Tinggal kita kuat apa tidak. Ayo rumongso lemah, rumongso gak kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini Fatihah khusus ditujukan kepada teman-teman kita yang berjuang di bidang dana. Ya, Mas Anwar, Bapak Anwari dengan teman-temannya, Pak Sidik dengan teman-temannya, Mas Yunus, terus teman-teman di Surabaya, dan Mas Pamuji, dan yang lain-lain semuanya, termasuk yang di Malang yang berhubungan dengan kanji maupun yang berhubungan dengan vitamin. Muga-muga diparingi barokah sak kata-katae iso bandani memperjuangkan waktu dia di bidang dana. Barokah termasuk kula jenengan sedaya. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya akhad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuidati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya akhad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya akhad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqihi anturikona filujati bahril wahdah hatta lanaru wa lanasma'a walana cita walana khisa walana takharuka walana skuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim mabarik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatobihi ilmuka wa ahsu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khulki salat wa salam, alaika nurul khulki hadiyal anam, wa aslahu wa ruha wa drikni, faqadolam dua bata wa rabbini, wa laisa liya sayyidi siwaka, fa intaruta kundu syakson alika. Ya syafi'al khulki salat wa salam, alaika nurul khulki hadiyal anam, wa aslahu wa ruha wa drikni, faqad dalam dua patwa rubbini wa laisa li sayyidi siwaka fa in daruta kuntu saksonalika. Ya syafial khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruha wadrik, faqad dalam dua patwa rubbini wa laisa li sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksun alika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawzu salamu alaika rubbini biiznillah wa durillah ya sayyidi binari musilati lil hadratil alim. Ya ayyuhal ghawzu salamu alaika rubbini biiznillah wa durillah ya sayyidi musilati lil hadratil alim. Ya ayyuhal ghawzu salamu alaika rubbini wandurilah ya sayyidi bina musilati lil hadratil alim. Al-Fatiha. Ya, kalau kita cekap semantan kemauan, ya monggo kita saling ingat mengingatkan. Jadi kesimpulan, apapun yang menimpa diri kita, enak apa gak enak, kita harus tembus. Semua itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada apa-apanya. Kita tidak boleh membalas. Kita tidak boleh membenci. Karena itu adalah utusan. Karena itu kehendak Allah. Dengan adanya itu, dia dijadikan alat untuk menguji kita. Kita malah kudu terima kasih. Kita harus membalas dengan kebaikan, dengan doa dan mujadah. Jadi lek ngalami apapun, tembus, tembus. Tembus nang Gusti Allah. Gak usah melihat itu. Iki bareng-bareng kali kula belajar hadirin nggih. Karena kita sudah banyak nyimpang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya saya kira cukup sekian saja. Segala kekurangan yang aku nyimpang ngapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.